إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din azakumullah, kita lanjutkan masih dalam tafsir surah Al-Hadid dari tafsir Al-Quran Al-Azim lil-imam Abil Fida Ismail ibn Umar ibn Ghafir Ad-Dimashqi. Kita masuk pada ayat yang ke-25. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. Dan sungguh kami telah utus rasul-rasul kami بالبينات, dengan membawa penjelasan-penjelasan. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان, dan kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Mizan, timbangan. Liyakuman nasu bilqisti, supaya manusia bisa menegakkan keadilan. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid, dan kami turunkan pula yang namanya al-hadid, besi, yang pada benda besi tersebut terdapat ba'sun syadid, kekuatan yang sangat kokoh. Wa manafi'u linnas, dan juga manfaat bagi manusia. Wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib, dan supaya Allah buktikan ya, siapa-siapa yang Allah menangkan dan Allah tolong mereka, demikian pula rasulnya. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat lagi maha perkasa. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat ay bil mu'jizat wal hujajil bahirati wal dalailil qati'ati. Sungguh benar-benar kami telah utus rasul-rasul kami dengan bayyinat, dengan penjelasan, yaitu dengan mu'jizat-mu'jizat, dengan hujjah-hujjah yang sangat kuat, dengan dalil-dalil yang sangat pasti. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wa huwa naqlus sidq, dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab, yaitu penukilan yang jujur, amanah di dalam menyampaikan yang didasari oleh kejujuran. Wal mizan, dan juga kami turunkan bersama mereka timbangan keadilan, huwal adl. Qalahu Mujahid wa Qatadah wa ghairuhuma, sebagaimana ditafsirkan oleh Mujahid, Qatadah dan yang lainnya. Wa huwal haqqul ladzi tushhadu bihi al-uqul as-sahihatu al-mustaqimatu al-mukhalifatu lil-ara'i as-saqimah. Keadilan tersebut adalah kebenaran yang senantiasa diperkuat dengan akal yang sehat, yang lurus, yang menyelisihi akal-akal yang sakit. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30. Afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu syahidun minh. Apakah sama orang yang Allah turunkan penjelasan dari Rabbnya dan membacanya, dan dia sebagai saksi dari kebenaran tersebut, apakah sama dengan orang yang tidak diturunkan kepadanya Alkitab, tidak membaca Alkitab, tidak menyaksikan kebenaran Alkitab? Tentunya berbeda. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, fitratallahi allati fatharan nasa 'alaiha. Itu adalah ketetapan Allah yang Allah tetapkan manusia di atasnya. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit yang Allah angkat dan Allah letakkan mizan, timbangan. Ya. Timbangan, ikhwan fi din azakumullah, bermakna sesuai dengan zahirnya, yaitu timbangan nanti yaumul mizan, hari di mana nanti ditimbangnya amalan. Dan juga bisa dimaksud al-mizan ketika di dunia ini, sebagaimana tadi ditafsirkan, adalah al-aql. Allah turunkan al-kitab, ya, al-Quran wa sunnah, dan Allah turunkan aql pada setiap manusia. Tapi akal yang dimaksud di sini adalah aqlus sahih al mustaqimah, akal sehat yang lurus, yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, yang menyelisihi akal-akal yang sakit, akal-akal yang menyimpang. Oleh karena itu, Allah bukan hanya menurunkan syariat, tetapi menurunkan manhaj. Allah turunkan bagi setiap umat syir'atan wa minhaja. Allah turunkan syariat, aturan-aturan, perintah, larangan, dan Allah turunkan metodologi berfikirnya, metodologi di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itulah minhaj. Dan alat untuk supaya bisa mencerna manhaj tersebut adalah akal yang sehat. Ya. Akal yang sehat itu bagaimana? Yaitu akal yang terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah. Akal yang mengedepankan ketaatan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Al-Mizan ditafsirkan oleh Mujahid dan Qatadah adalah akal sehat yang lurus, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini adalah Mizan. Walihada qala fi hadhil ayah, oleh karena itu Allah berfirman pada ayat ini, liyakuman nasu bil qisti, supaya manusia itu menegakkan keadilan, ya, ay bil haqqi wal adli, yaitu supaya bisa menegakkan kebenaran dan keadilan, wa huwa ittiba'ur rusuli fima akhbaru bih wa ta'atuhum fima umiru bih. Apa itu kebenaran dan keadilan? Kebenaran dan keadilan adalah mengikuti para rasul, mengikuti sunnah para rasul terhadap apa yang dikhabarkan mereka dengannya, taat kepada mereka terhadap apa yang mereka diperintahkan dengannya. Fa innal ladzi ja'u bihi huwal haqqul ladzi laisa wara'ahu haqq. Karena apa yang datang mereka dengannya, apa yang dibawa oleh para rasul, itulah yang haq. Dan tidak ada kebenaran lagi setelah kebenaran Nabi dan Rasul. Sebagaimana Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan sempurnalah kalimat Rabbmu secara jujur dan adil. Ai sidqan fil akhbar, jujur di dalam pemberitaan, wa adlan fil awamir wan nawahi, dan juga adil di dalam perintah dan larangan. Walihada yaqulul mu'minuna idza tabarra'u idza tabawwa'u ghurafal jannati wal manazil al 'aliyati was surural masfufati. Oleh karena itu orang-orang yang beriman ketika mereka masuk ke ruangan-ruangan surga, tempat-tempat yang tinggi, ranjang-ranjang yang tersusun dengan rapi di surga, mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami menuju surga ini, dan kami tidak bisa mendapatkan petunjuk kalaulah Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Sungguh telah datang rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kebenaran. Di dalam ayat ini perhatikan ma'asyiral muslimin, bahwasanya Allah utus para rasul dengan membawa penjelasan-penjelasan, membawa dakwah, membawakan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah turunkan al-kitab wal mizan. Allah turunkan al-kitab yakni Al-Qur'an dan sunnah, dan Allah turunkan mizannya, akal yang sahihnya, sehingga bisa mencerna Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Dengan akal ini adalah alat untuk mencerna, untuk memahami, bukan untuk menolak. Ya. Sekali lagi, akal yang sehat ini untuk memahami perintah Allah, untuk memahami larangan Allah Subhanahu wa taala, bukan menolak. Ketika akal ini digunakan untuk menolak Al-Qur'an dan sunnah, itulah akal yang sakit. Akal yang sakit. Karena akal ini diciptakan bukan untuk menolak Al-Qur'an dan sunnah, bukan untuk mengatakan, "Oh, tidak mungkin Al-Qur'an ini, tidak mungkin hadis ini." Bukan. Tetapi akal ini digunakan untuk memahami perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting, ya, supaya kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an apabila dipahami dengan pemahaman yang benar, sunnah apabila itu sahih dan dipahami dengan pemahaman yang benar, pasti tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat, akal yang lurus, yang sudah terbimbing. Oleh karena itu para ulama memberikan satu syarat hadis yang sahih, ya, di mana kategori hadis tersebut tidak muallah, tidak berpenyakit. Salah satu syaratnya la yukhalid sharihal aql, tidak menyelisihi akal sehat. Kalimat ini sering disalahgunakan oleh orang-orang pemuja akal. Mereka menggunakan kalimat ini, oh berarti untuk menimbang hadis ini sahih atau tidak pakai akal. Kalau akal tidak masuk, tolak. Bukan begitu. Ya. Tidak begitu ma'asyiral muslimin. Sharihal aql, akal yang pasti, akal yang sehat, sekali lagi adalah akal yang akan sejalan dengan Al-Qur'an dan sunnah, bukan untuk menentang Al-Qur'an dan sunnah. Apa cirinya? Yaitu ketaatan. Ya, sehingga dicontohkan oleh para ulama ketika penggunaan sharihul aql untuk meneliti mana hadis yang berpenyakit, yang cacat. Contoh ini, ada satu hadis yang dia secara riwayat, riwayatnya hasan, diteliti perawi-perawinya hasan, bersambung secara disiplin ilmu hadis, ya, sanadnya hasan, tapi belum tentu sahih. Ya, karena ada syarat yang berikutnya, yaitu tidak boleh cacat dalam lafaz atau matannya. Kemudian lafaz hadis tersebut sepertinya janggal. Apa itu janggal? Yaitu kisatul ghoronik. Kisatul ghoronik itu kisah yang menceritakan bahwasanya Nabi ketika menerima wahyu, setan itu ikut membisiki. Kemudian Nabi SAW sampai salah ucap, itu adalah kalimat dari syaitan yang terucap oleh Nabi. Secara akal sehat, bisakah setan mencampuri wahyu yang paling suci ketika diturunkan? Solihul akal. Masuk akal tidak? Masuk akal atau tidak? Masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Nah, ini tidak mungkin ini. Sanadnya sahih. Tetapi isi ceritanya kok seperti ini? Syaitan bisa mencampuri, bisa membisiki di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu itu turun sehingga Nabi terucap, ya, bukan kalimat yang diturunkan dari Al-Qur'an melalui malaikat Jibril, justru kalimat setan yang terucapkan. Ini menyelisih sharihul aql. Tidak mungkin. Dari mana kalimat tidak mungkin? Kalau kita perhatikan, itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Wa ma tanazzala bihi syayatin. Al-Qur'an itu bukan diturunkan oleh setan. Nah, sharihul aql diambil dari, ya, tekstual yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah yang bisa kita katakan sebagai sharihul akal, akal sehat. Bisa dipahami ya? Nah, itu salah satunya. Kemudian para ulama, ini walaupun sanadnya hasan, tetapi dia mu'allah. Mu'allah itu ada kecacatan dari sisi riwayat. Ya. Tahunya dari mana? Ini menyelisih sharihul aql. Dari mana itu menyelisih sharihul aql? Karena sebuah kaidah di dalam ayat yang muhkam bahwasanya Al-Qur'an wa ma tanazzala bihi syayatin. Tidak mungkin Al-Qur'an ini diturunkan oleh syaitan. Maka tidak mungkin syaitan itu membisiki Nabi saat Al-Qur'an ini diturunkan. Itu namanya sharihul aql. Bisa dipahami ya? Nah. Itu penting. Ya. Itulah yang dinamakan akal sehat. Yang dinamakan akal sehat. Beda dengan akal yang sudah tidak sehat. Bagaimana dicontohkan dalam Al-Quran, akal yang sudah tidak sehat adalah akalnya iblis. Ketika Allah perintahkan, ya, untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud illa iblis aba wastakbar. Dia tidak mau dan dia sombong. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala alasan daripada kenapa tidak sujud kepada Adam, justru iblis menyampaikan alasan yang dosanya lebih besar daripada larangan yang dia langgar, daripada perintah yang dia langgar. Tidak mau sujud itu sudah maksiat, tapi alasan yang dia kemukakan, alasan tidak mau sujud, dosanya lebih besar. Apa itu? Sombong. Ya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Ya. Ingat di sini. Tidak melaksanakan perintah Allah itu sudah dosa. Tapi ketika alasannya, kemudian dia membantah perintah Allah, itu lebih dosa daripada sekedar tidak melaksanakan. Ya, sekedar tidak melaksanakan. Itu kesombongan itu lebih besar dosanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak menanyakan alasan lagi dan langsung diputuskan, ya, fa innaka minar rajim. Sesungguhnya engkau termasuk yang terkutuk. Ya, dan dia termasuk yang dilaknat sampai hari kiamat dan seterusnya. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin, kata Al-Hasan Al-Basri, wa awwalu man qasa iblis, pertama kali yang mengkias itu iblis. Maksudnya apa? Membantah perintah dengan akal. Ya. Masa saya diperintahkan untuk sujud kepada Adam? Adam dari tanah, saya dari api. Saya lebih mulia, kan begitu. Nah, ini cara metode berpikir yang salah. Seharusnya akal yang sehat, karena yang menyuruh adalah sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala, tinggal dia turuti saja, tinggal dia patuhi saja. Itu akal yang sehat. Dan perintah itu menunjukkan Adam lebih mulia dari iblis, kan begitu? Ya, tetapi justru dibantah, perintah Allahnya dibantah dengan ya analogi dia. Saya lebih baik daripada Adam. Kenapa Adam? Ya saya harus sujud kepadanya. Adam dari tanah, saya dari api. Kan begitu? Ya. Inilah ma'asyiral muslimin, kita bisa harus bisa membedakan mana akal yang sehat dan mana akal yang sudah sakit. Akal yang sehat, maka metodologi di dalam berpikirnya pasti akan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu pasti. Seperti tadi, metodologi di dalam menolak riwayat Qishatul Horonik. Nah, karena dikisahkan di situ, ya dalam penurunan wahyu, ya ada wahyu yang itu kalimat syaitan yang diselipkan dan Nabi Muhammad terucapkan. Secara akal sehat ini enggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Allah berfirman di ayat yang lain, wa ma tanazzala bihi syaitan. Al-Qur'an tidaklah diturunkan oleh setan. Jelas, itu ayatnya muhkam. Ayat yang muhkam ini jadi hakim ketika mendapati ayat-ayat yang mutasyabih. Ayatnya mutasyabih, samar kita. Kok kayaknya. Maka kita kembali kepada muhkam. Itu caranya begitu. Bukan malah menolak muhkam, dibawanya ke mutasyabih. Ya. Ini adalah metode yang salah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah perbedaan antara akal sehat dengan akal yang sakit. Akal yang sehat metodologinya akan sesuai dengan ya perintah Allah dan Rasulnya, itu pasti. Akal yang sakit justru metodologi dan hasilnya akan menentang ya ayat-ayat yang muhkam, hadis-hadis yang sahih, yang sharih, yang jelas. Ya. Kemudian, khawar fitin azakumullah. Kita lanjutkan. Wa qawluhu ta'ala wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid. Dan kami turunkan al-hadid, yaitu besi, di dalamnya ba'sun syadid, terdapat kekuatan yang sangat kuat, yang sangat dahsyat. Dari kalimat al-hadid inilah surat ini disebut surat Al-Hadid. Itu pada ayat yang ke-25 dari surat Al-Hadid. Ada kalimat Al-Hadid. Maka dinamakanlah surat Al-Hadid dengan nama ini. Ay wa ja'alna al-hadida radi'an liman abal haqq wa 'anadahu ba'da qiyamil hujjati 'alayh. Penafsiran yang pertama yaitu kami jadikan besi ini sebagai hukuman bagi orang yang menolak kebenaran, yang memusuhi kebenaran setelah tegak hujah atasnya. Yaitu di hari kiamat, orang yang menolak kebenaran itu akan disiksa dengan besi yang sangat panas, dipanaskan dengan bara api neraka. Walihada aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah ba'da an-nubuwwati 13 sanatan. Suha ilaihi suwar al-Makkiyah. Oleh karena itu Rasulullah SAW tinggal di Mekah setelah menjadi Nabi selama 13 tahun. Diturunkan wahyu kepadanya di dalam surat-surat Makkiyah. Wa kulluha jidalun ma'al musyrikin. Seluruhnya adalah perdebatan dengan orang-orang musyrikin. Jidal melawan orang musyrikin. Berdebat melawan orang musyrikin. Hampir semuanya seperti itu. Wa bayanun wa idhahun litauhid, dan juga penjelasan, penjabaran terhadap makna tauhid, wa bayyinatun wa dalalatun, dan juga dibawakan bukti-bukti ya, petunjuk-petunjuk yang mengantarkan kita kepada makna tauhid yang benar. Falamma qamatil hujjatu 'ala man khalafa, maka ketika hujjah itu sudah tegak atas orang-orang yang menyelisihinya, syara'allahul hijrata, maka Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad untuk hijrah. Wa amarahum bil qitali bisuyuf, dan Allah perintahkan mereka untuk memerangi orang-orang musyrikin dengan pedang-pedang. Wa darbar riqab walham, demikian pula dengan mengerahkan ya seluruh daripada kendaraan-kendaraannya. Liman khalaf al-Quran, bagi orang-orang yang menyelisih Al-Quran. Wa kadzdzaba bihi wa anadahu, dan yang mendustakannya dan memusuhinya. Jadi di dalam Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun itu berdakwah di Makkah. Seluruh ayat-ayat di dalam surat-surat Makkiyah semuanya adalah perdebatan kepada kaum musyrikin. Semuanya itu penjelasan tentang tauhid, penjelasan tentang syirik, bagaimana balasan yang bertauhid, bagaimana balasan terhadap orang yang berbuat kesyirikan, terus selama 13 tahun terulang. Dan ketika sudah di Madinah pun Rasulullah tidak memutus dakwah tauhid. Terus bahkan beliau mengingatkan, terus mengingatkan ya tentang tauhid ya. Sampai-sampai ketika Fathul Makkah, maka yang beliau ingatkan pula adalah terkait masalah tauhid, membasmi kesyirikan. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dari hadis Abdurrahman bin Thabit bin Thauban, an Hassan bin Atiyah, an Abil Munib Al-Jarashi Asy-Syami, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithu bisayfi baina yadayi sa'ati, aku diutus dengan pedang ya di akhir daripada zaman ini, hatta ya'budallahu wahdah la syarikalah, sampai hatta yu'badallahu wahdah la syarikalah, sampai benar-benar Allah diibadahi semata, tidak ada sekutu baginya. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli ramhi, dan dijadikanlah rizkiku di bawah naungan lemparan panahku, lemparan tombakku. Wa ju'ila dhilla wasighar 'ala man khalafa amri, ya, dan dijadikanlah kehinaan dan kerendahan atas orang-orang yang menyelisihi perintahku. Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, dan barang siapa yang mirip dengan sebuah kaum maka dia golongan dari kaum tersebut. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah diutus dengan membawa pedang. Nah, hadis ini sering diplesetkan oleh orang-orang orientalis barat, bahwasanya ini Rasulullah Muhammad kejam sekali ya, dakwahnya bawa pedang kemana-mana, berlumuran darah dan seterusnya. Ya, padahal di dalam konteks-konteks kalimat itu perlu dipahami sesuai dengan waktu dan kesempatannya. Rasulullah tidak pernah mengangkat senjata sama sekali ketika berdakwah 13 tahun. Ya, tetapi ketika beliau di Madinah sedang menyemangati kaum muslimin dalam berjihad, maka beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang tegas seperti ini, lugas seperti ini. Ya, satu contoh saja sering kita analogikan di sini. Misal, dulu Indonesia pernah perang melawan Sekutu, lawan Belanda. Kemudian saat berpidato, komandannya mengatakan, dimanapun kalian bertemu Sekutu, bertemu Belanda, tembak dia, bunuh dia. Kemudian kalimat ini disadur di zaman 2024. Oh, berarti pahlawan kejam-kejam ini, radikal-radikal ini. Kira-kira gimana? Ini kalimat lagi nyemangati pasukan yang lagi perang melawan musuh. Kalau sekarang kesempatan sudah gak perang, jadi beda urusan. Nah, sama kalimat-kalimat tegas, lugas di dalam Al-Quran dan Sunnah terkait peperangan, terkait penyerangan, yaitu pada posisinya, pada tempatnya, pada waktunya. Jangan disalah tempatkan. Ya, jadi pahami ya. Tentunya beda kalimat seorang komandan perang yang sedang mengomandoi, menyemangati pasukannya yang sedang di depannya adalah musuh. Itu berbeda dengan kalimat-kalimat yang saat berdiplomasi, saat lagi perjanjian damai. Itu berbeda kalimatnya. Enggak mungkin disamakan. Jangan sampai dinukil ucapan seorang pahlawan ya yang sedang berpidato melawan Amerika, melawan sekutu yang menyerang kota Surabaya, tiba-tiba, wah ini pahlawan radikal ini. Radikal. Ya, ngajaknya perang sama sekutu dan seterusnya. Ya mau lagi perang, lagi diagresi Indonesianya. Masa kita toleransi saja, kita nyerah saja. Yo, negara ini hancur, dikuasai mereka. Maka sama Rasulullah ketika ada kalimat-kalimat yang tegas, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, hatta yashhada illa ilahullah, sampai dia bersyahadat la ilaha illallah. Bukan kalimatnya, berarti kita disuruh perang terus ini sampai syahadat. Nah, kalau dia pahami ya tekstual seperti itu, berarti suruh perang dulu supaya syahadat, kan bukan begitu prakteknya Rasul. Ini kalimat lagi, kalimat diucapkan sedang berjihad fisabilillah. Sehingga kalimatnya itu lugas, tegas, dan menggetarkan orang-orang yang menjadi musuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an, faqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Ya. Bunuhlah, perangilah mereka. Dimanapun kalian temui mereka, usir mereka sebagaimana dulu mereka mengusir kalian. Ini kalimat kapan? Kalimat lagi perang. Ayat itu turun. Enggak bisa kemudian dipakai saat damai, saat ada perjanjian, ya, ada ahdiyah, masa-masa ahad, masa-masa perdamaian, masa-masa perjanjian damai. Enggak mungkin ayat ini digunakan untuk kemudian membuat kerusuhan terhadap ya selain daripada kaum muslimin, orang-orang kafir. Jadi pahami ya. Nah, ini bantahan terhadap orang-orang orientalis yang sering mengutip ayat-ayat dan hadis-hadis yang di dalamnya untuk mencerminkan, menggambarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok pemimpin yang garang, yang bengis, haus darah dan semacamnya. Itu kan tulisan-tulisan orientalis barat. Dan mereka itu sangat semangat untuk menulis sejarah-sejarah Islam. Ya. Bahkan mungkin pernah saya sampaikan di sini, antum kenal presiden Amerika yang bapak sama anaknya jadi presiden, George Bush. George Bush itu kakek nomor sekian ya. Saya kurang paham kakek nomor berapanya. Itu seorang profesor sejarah. Profesor sejarah yang meneliti masalah Timur Tengah dan Islam. Dia membuat satu kitab judulnya Sirah Nabawiyah. Ya, dengan beberapa bahasa, ada bahasa Inggrisnya tentunya, ada bahasa Jermannya, ya, dan ada bahasa Arabnya, dicetak di Mesir menjadi 4 jilid. Ya, Sirah Nabawiyah. Bahasa Arab itu. Berarti kan George Bush-nya pintar bahasa Arab, menulis bahasa Arab berarti pintar bahasa Arab. Ini satu gambaran saja betapa orang-orang orientalis barat pun semangat untuk menuliskan sejarah Nabi Muhammad SAW dengan penilaian mereka yang kadang mereka katakan sebagai penilaiannya yang objektif, yang katanya melalui riset bertahun-tahun yang ilmiah katanya, ya. Dan mereka tidak segan-segan untuk membaca sekian banyak sumber-sumber sejarah Islam. Kita juga mungkin pernah sampaikan, ya, kalau ini bukan seorang orientalis, tapi seorang sejarawan murni, profesor sejarah dari Amerika, suami istri, ini profesor sejarah, namanya William Turner. Dia punya buku yang sangat fenomenal di zamannya, namanya bukunya The History of Civilization, yaitu sejarah peradaban dunia. Itu kalau antum baca itu The History of Civilization, itu dikeluarkan dua versi, versi bahasa Inggris di Amerika sama versi bahasa Arab di Mesir. Ya. Kalau bahasa Arabnya judulnya Qissatul Hidarah. Qissatul Hidarah. Kalau bahasa Inggrisnya The History of Civilization atau Sejarah Peradaban Dunia. Ditulis di sini. Berjilid-jilid sampai puluhan jilid sama William Turner. Dan kalau dibaca, ditelusuri, itu seperti saduran dari kitab-kitab sejarah Islam, ya, seperti Bidayah Wa Nihayah, atau Syiar A'lamin Nubala, atau Tarikh Al-Islam karya Zahabi, atau Tarikh Muluk wal Umam, ya, dan Al-Muntazam Ibnu Al-Jauzi, ya, kitab-kitab tarikh itu persis seperti itu. Ya. Artinya kalau kita tidak pernah baca buku sejarah Islam, enggak pernah baca kitab-kitab para ulama, baik itu Bidayah wa Nihayah, Syiar A'lamin Nubala, Tarikhul Islam, ya, Al-Muntazam, Tarikh Tabari dan seterusnya, malah bangga dengan buku-bukunya orang barat ini. Dan buku-bukunya orang barat nyadurnya dari buku-buku Islam. Ya, masa kita enggak mau baca? Ya. Yang baca mereka, akhirnya kita tertipu. Kita harusnya harus rajin baca. Ya, rajin membaca. Dalam bidang ilmu hadis misalkan. Ada di Leiden seorang peneliti hadis. Leiden itu di Belanda, Universitas Leiden, Belanda. Di sana ada studi jurusan studi Islam, Islamic Studies. Ya, ada Islamic Studies di sana, jurusan studi Islam. Ada seorang profesor Islam, bukan Muslim. Jadi seorang kafir, tapi dia digelari profesor Islam. Maksudnya profesor tentang Islam. Ketika dia mendapat gelar kehormatan doktor dan juga profesornya, dia menulis satu buku yang para ulama sendiri kagum dan takjub terhadap buku tersebut. Bukunya dicetak di Mesir 11 jilid. Namanya Mu'jam Mufahras fi Al-Fadil Hadis. Jadi kamus hadis dikumpulkan dari semua kitab hadis, kemudian dijadikan kamus. Ya, ditulis oleh Ajay Wensing namanya. Ajay Wensing. Ya. Bukunya diakui para ulama, bahkan sampai sekarang dijadikan mukarrar, dijadikan kitab rujukan dalam studi-studi hadis di kuliah-kuliah hadis di Timur Tengah sana, baik itu di Jami'ah Islamiyah Madinah ataupun di Al-Azhar. Dijadikan kitab rujukan yang nulis bukan seorang muslim. Artinya di sini yang harus kita ambil pelajarannya, ma'asyiral muslimin, orang kafir saja mereka belajar. Walaupun tujuannya bukan tujuan akhirat, tujuan duniawiyah. Tujuan hanya sebatas ilmu pengetahuan, tujuan hanya sebatas mendapatkan gelar-gelar duniawiyah. Mereka rela meluangkan waktu puluhan tahun mempelajari sejarah, mempelajari hadis, ya, tentang Islam ini. Dan kalau Anda mau sebutkan, itu banyak. Bahkan cetakan-cetakan mu'tamad, cetakan-cetakan yang kredibel dalam bidang ilmu hadis dan tafsir yang zaman sekarang masih utuh dan masih bisa dipertanggungjawabkan, justru disimpan di perpustakaan-perpustakaan di Eropa sana. Jadi ketika zaman penjajahan negeri-negeri Islam itu dijajah, jadi yang dijajah itu bukan hanya diambil emas peraknya, bukan hanya diambil palawijanya, bukan hanya diambil, ya, semua yang sifatnya harta. Yang diambil termasuk adalah kitab, buku. Ya, buku, kitab. Jadi ada kisah ketika Sheikh Abdul Aziz bin Baz ingin menerbitkan Sahih Bukhari dengan cetakan yang mu'tamad, cetakan yang terpercaya, yang mengumpulkan semua manuskrip yang ada, sekaligus ingin mencetak Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, dengan tahqiq penelitian naskah yang kredibel, yang dipercayai. Ya. Akhirnya beliau mengutus satu profesor hadis dari Mesir, Al-Azhar, yang bernama Al-Ustadz Dr. Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ya, beliau itu profesor dalam bidang lughah dan hadis, dan pakar meneliti manuskrip-manuskrip kuno. Karena tidak semua orang itu bisa membaca manuskrip kuno, khot-khot orang dulu, tulisan Arab orang dulu. Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz mengutus beliau, ya, dan beliau orang Mesir asli, bukan orang Saudi, orang Mesir, yaitu Muhammad Fuad Abdul Baqi. diutuslah, dikirim ke Jerman, dikirim ke Inggris, dikirim ke Belanda. Untuk apa? Mencari manuskrip-manuskrip ya Sahih Bukhari dan Fathul Bari. Dan bukan gratis di sana. Setiap manuskrip yang difoto, yang kalau dulu belum ada foto, ya canggih-canggihnya scan aja belum ada zaman itu. Jadi harus dilihat satu persatu. Kalau sekarang sudah ada scan-nya. Jadi semua manuskrip makhtutat itu sudah ada scan-nya. Dari kitab-kitab kuno di scan. Dulu itu diliti satu persatu. Dihargai sama Jerman, sama Inggris, itu per halaman, ya, itu dengan harga yang fantastis. Boleh silakan buka kitab Sahih Bukhari cetakan tahun 800 apa tahun berapa, asalkan per halaman sekian. Itu jutaan dolar untuk bisa menghasilkan meneliti manuskrip yang otentik, ya, yang diakui. Sampai kemudian tercetaklah kitab Fathul Bari dengan tahqiq Al-Ustadz Dr. Muhammad Fuad Abdul Baqi, dengan ta'liq dari Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan juga dhabt hadisnya oleh Syekh Al-Ustadz Muhibbuddin Al-Khatib Al-Misri. Tiga ulama besar ini bekerja sama untuk mengeluarkan satu kitab yang lebih otentik. Artinya usaha yang bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya. Ini untuk menggambarkan bagi kita masyarakat muslimin, ya, bagaimana ilmu itu sangat berharga. Ilmu itu sangat luar biasa nilainya. Untuk membuktikan manuskrip makhtutat yang asli itu perlu jutaan dolar. Untuk hanya membaca. Zaman itu belum ada scan. Zaman itu belum ada fotokopi. Jadi harus dibaca satu-satu. Bertahun-tahun. Satu lembarnya dinilaikan sekian dolar. Sampai habis jutaan dolar. Ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah di scan. Jadi dibeli gak boleh. Dari pihak sana tidak mau dibeli. Silakan di scan. Tapi ada harganya satu halamannya. Satu foto itu ada harganya. Ada harganya. Dan harganya ya jutaan dolar. Ya kalau sudah selesai satu buku itu jutaan dolar. Demikian ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka orang barat saja. Mereka menyimpan. Walaupun mereka membenci kita. Memusuhi kita. Akan tetapi amanah ilmiah di sisi mereka. Mereka masih menyimpan buku yang dianggap musuhnya mereka. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab para ulama disimpan dengan baik. Disimpan dengan baik. Ya. Jadi demikian ya, masyaallah muslimin, fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan sebentar. Walihada qala ta'ala, oleh karena Allah berfirman mengenai al-hadid, mengenai besi. Fihi ba'sun syadidun. Di dalam besi tersebut terdapat kekuatan yang sangat dahsyat. Yakni as-silah, untuk pedang, ya, untuk tameng senjata, kasuyu seperti pedang. Ya. Wal-hirab. Ya, hirab itu apa namanya, tombak yang kecil, apa itu namanya, tombak tapi yang kecil. Wat-sinan, tombak yang panjang. Wan-nisal, pedang yang lebar, jadi apa tuh, kayak golok gitu, pedang tapi lebar bentuknya. Wad-duru', ya, dan juga seperti baju-baju besi, zirah, ya, zirah baju besi. Wa nahwiha, dan yang semacamnya. Wa manafi'u linnas, dan besi juga terdapat banyak manfaat bagi manusia. Fi ma'ashihim, untuk kehidupan mereka. Kasikah, ya, seperti untuk rel, ya, sikah rel, wal fa'as, wal qadum, ya, seperti apa namanya fa'as, wal qadum itu kampak. Jadi kalau fa'as itu kampak yang dua sisi, jadi kampak tapi sisinya dua, kanan dan kiri, ya. Kalau qadum itu kampak yang satu sisi, ya. Nah tuh kalau kampak dua sisi itu kayak apa tuh? Ya kayak dua sisi lah, kayak paru-paru ya. Ada sisi kanan, sisi kiri. Kemudian ada kampak satu sisi namanya qadum. Wal minshar, wal izmil, wal majrafah. Demikian pula gergaji, alat pahat, ya, ataupun skop. Wal alat allati yusta'anu biha fil hirasa wal hiyaka wat tabakh wal khubz. Dan seluruh alat-alat yang digunakan dalam pertanian, dalam apa namanya untuk tenun, untuk masak ataupun untuk yang lainnya. Wa mala qawamalin nasi biduni wa ghairi dzalik. Di mana manusia tidak bisa melakukan sebuah ya kegiatan kecuali dengan alat-alat bantu tadi. Sehingga dikatakan al-hadid fihi ba'tsun syadid. Ya. Dalam besi itu terdapat kekuatan yang sangat dahsyat untuk alat-alat perang. Dan dua, yang kedua adalah manafi'ul linnas, manfaat bagi manusia, yaitu alat-alat untuk pekerjaan rumah tangga dan seterusnya. Ya. Yaitu besi. Makanya dengan ditemukan besi, ya, zaman ini semakin berubah menjadi canggih. Ya, militer semakin canggih, kemudian industri semakin canggih, kemudian alat-alat perkakas-perkakas rumah tangga juga semakin bagus dan seterusnya. Dan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Alba ibn Ahmad, berkata Alba ibn Ahmad an Ikrimah ibn Abbas, qala salasatu asya nazalat ma'a Adam. Ada tiga hal yang turun bersama dengan Nabi Adam. Ya. Di mana yang turun bersama dengan Nabi Adam itu salah satunya adalah al-mitraqah, yaitu palu. Ya. Alat pukul. Ya. Alat gali, alat potong. Alat pukul, alat gali, alat potong. Ya. Yang semuanya dari besi. Itu untuk membantu Nabi Adam ketika di dunia. Jadi dikasih alat pukul, alat potong, alat gali. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan hikmahnya ketika turun di dunia pun dikasih alat-alat untuk mengolah bumi itu. Ya, dikasih alatnya. Bukan hanya ditinggalkan begitu saja, tapi dikasih alatnya. Bahkan kalau di kisah Israiliyat itu dikasih biji-biji, benih-benih tanaman. Bahkan diajarkan musim-musim. Ini nanti musim hujan cirinya begini, nanti ada angin topan cirinya begini. Nah, cocoknya kalau begini nanam ini, cocoknya kalau begini begini. Ya, itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Jadi ketika Nabi Adam turun di dunia bukan hanya ditinggalkan begitu saja, tetapi benar-benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qauluhu ta'ala wa liya'lamallahu may yansuruh wa rusulahu bil ghaib. Agar supaya terbuktikan Allah itu akan menolong orang yang Allah tolong, Allah akan menolong rasul-rasulnya. Ai min niyatihi fi hamli silahi nusratullah wa rasuluh. Nusratullah wa rasulih. Yaitu di antara hikmah adanya besi, ya, dan juga niat daripada membawa senjata itu harus diniatkan untuk menolong agama Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ketika seseorang itu belajar bela diri, belajar memakai senjata, itu jangan sekedar jadi hobi. Jadikanlah itu sebagai nusratullah untuk menolong agama Allah dan Rasulnya. Bukan untuk melakukan terorisme, ya, bukan. Untuk meneror bukan, tetapi untuk menolong agama Allah dan Rasulnya. Bahkan Jika kita ingin negara kita aman, ya berarti kitanya harus siap di setiap saat. Enggak boleh lalai. Karena banyak sekali orang yang menginginkan negeri kita ini hancur. Baik hancur secara moral ataupun hancur secara kesatuan. Dengan apa? Ya berbagai macam hal. Ya. Bukankah Indonesia ini sudah berkali-kali mendapatkan gempuran dari berbagai macam orang-orang kafir, ya. Baik itu orang-orang Barat, Belanda, Portugis, Prancis, Inggris, Jepang. Itu kan semuanya orang-orang kafir yang menjajah Indonesia. Nah, kalau kitanya tidak siap secara fisik dan secara mentalnya, secara imannya, ya, bahkan bisa dipecah-pecah satu sama lain, diadu domba, ya akhirnya, ya sebagaimana kita baca dalam sejarah kita, kita dijajah selama 350 tahun. Walaupun Belandanya akunya cuma 50 tahun. Yang 300 tahun dijajah sama company. Ya, company itu sama perusahaan. Jadi 300 tahun itu Indonesia dijajah sama perusahaan. Adapun dijajah selama oleh secara politis itu baru 50 tahunan. Ya, itu kata Belanda sendiri. Tapi intinya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, Indonesia negeri kita, di mana kita kenal Islam di negeri ini, kita sebarkan Islam di negeri ini, orang tua juga kita lahir di sini, Islam tersebar di sini, kita beribadah, ditegakkan syariat-syariat Allah di negeri ini, maka kita harus jaga negeri ini. Ya. Jaga dari siapa? Dari musuh-musuh Allah yang ingin menghancurkan Islam di bumi, ya, Indonesia yang kita cintai ini. Maka kita harus siap kapanpun. Gak boleh lengah. Siap iman, siap fisik. Jangan seorang muslim kemudian loyo, gak punya tenaga. Jangan. Ya. Jangan seorang muslim tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian. Jangan. Al-mu'min qawi khairu minal mu'min ad-da'if. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai di sisi Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Oleh karena itu Allah berfirman, innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Ai huwa qawiyyun azizun yansuru ma yansuruh min ghairi ihtiyajin minhu ilan nas. Allah maha kuat, Allah maha perkasa, akan menolong siapa yang menolong agama Allah, dan Allah tidak butuh sebenarnya kepada manusia. Wa innama syara'al jihada liyablu ba'dhakum bi ba'din. Hanyalah Allah syariatkan adanya jihad adalah untuk menguji sebagian kalian atas sebagian yang lain. Dan kita tidak boleh alergi terhadap kalimat jihad. Jihad adalah dirwatu sanamil Islam, puncak tertinggi dari Islam. Tanpa jihad enggak ada Indonesia. Tanpa jihad masih dijajah Belanda. Tanpa jihad kita masih diperbudak sekutu. Itu tanda jihad. Maka jangan alergi dengan kalimat itu. Dan jangan melabeli para perusuh, para teroris dengan jihadis. Itu terlalu mulia kalimat jihad. Jangan. Enggak boleh. Itu kalimat syariat, kalimat syar'i. Enggak boleh dilabeli kepada para buhat, para penyimpang, para teroris, para pemberontak. Tidak boleh. Karena seorang muslim, ya dia harus siap-siap berjihad fisabilillah. Tanpa jihad enggak ada Indonesia. Tanpa jihad kita masih dijajah Belanda. Tanpa jihad kita masih diperbudak oleh sekutu. Jadi ingat itu. Mulianya Islam, dirwatu sanamil Islam, puncak yang menaungi seluruh syariat Islam adalah jihad itu. Ibarat kalau sebuah rumah pondasinya udah kuat, temboknya udah kuat, tapi gak ada atapnya. Kira-kira gimana? Ya kalau gak hujan gak apa-apa, tapi kalau hujan, ya siap-siap kehujanan. Nah, jihad itu adalah pelindungnya. Yang membuat Indonesia merdeka, itu apa? Sebab jihad fisabilillah. Jihadnya kaum muslimin, perlawanan kaum muslimin, melawan penjajah kafir, Belanda, dan sekutunya. Ya. Maka itulah yang harus diingatkan masyarakat muslimin. Oleh karena itu Bagaimana caranya supaya orang tidak salah paham terhadap jihad? Ya pelajari ilmu jihad, nanti dia akan paham jihad yang benar itu kayak apa. Adanya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan jihad, malah bukan jihad, malah teror, ya karena gak pernah belajar jihad. Gak pernah belajar fikih. Kalau ditanya, teroris-teroris itu mondok di mana? Gak mondok. Taruhlah mondok, mondok tidur sama main tok. Belajar apa? Gak belajar, selesai kitab gak ada. Tanya aja sama mereka, gak ada. Ya. Makanya gak ada santri jadi teroris, gak ada. Santri palsu seperti itu. Makanya dalam sejarah demikian. Kalau kita belajar, Ibnu Qayyim membuat kita furusiyah tentang strategi berjihad itu bagaimana. Para ulama menulis kitab-kitab tentang fikih, hukum fikihnya, tentang strateginya, itu dibahas oleh para ulama. Dibahas oleh para ulama. Dan ini termasuk siasah. Jihad itu termasuk siasah syar'iyah. Sehingga dalam pembahasan siasat syariah itu siapa yang berwenang. Nah itu dalam kitab akidah itu sudah tertera al jihad wal hajmadin ma'al imam ila antakuma sa'ah. Jihad dan haji itu harus bersama dengan imam sampai hari kiamat. Tarankan aw fajiran, baik pemimpinnya jahat ataupun adil. Artinya ibarat sholat, sholat itu ada imamnya. Walaupun kita ada 300 sholat bareng-bareng satu shof rapat, tapi gak ada imamnya, ya bukan sholat jamaah. Ya, bisa dipahami ya, jihad itu seperti sholat jamaah. Ada imamnya. Ya, walaupun kita bergerak, gak ada imamnya, bergeraknya bareng, gak ada imamnya, ya gak sah. Jihad itu sama. Jihad, haji, jumat, sholat jamaah, itu harus ada imamnya. Gak ada imamnya, walaupun kita shof 1000 shof sekalipun, gak dianggap sholat jamaah. Harus ada imam, dan imam cuma satu. Imamnya cuma satu. Nah itu penting bagi kita. Ya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik kita senang atau tidak itu pemimpinnya, kalau sudah diangkat ya sudah. Itu pimpinannya. Ditaati. Karena tanpa itu akan kacau. Itu jihad yang sifatnya hujumi. Ya, tapi kalau jihad sifatnya pertahanan, maka masing-masing kita harus mengangkat senjata secara otomatis. Contoh di Indonesia pernah, kapan? Ketika diserang sama sekutu. Ya, agresi militer 1, agresi militer 2, kan dalam buku sejarah ada tuh. Ya. Dan terus terang kalau saya itu enggak senang dengan istilah revolusi. Sebut saja jihad, jihadnya bangsa Indonesia. Melawan ya, apa? Melawan agresor ya. Sekutu, ya, bukan perang revolusi, bukan. Revolusi itu istilah yang kurang pas menurut saya. Wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas, ya itu adalah jihadnya kaum muslimin. Ya, berjuang melawan musuh-musuh Islam, berjuang melawan orang yang ingin merebut negeri kita, tanah kita, tumpah darah kita, kan begitu? Ya, oleh karena itu. Kalau ada penyerangan mendadak, maka masing-masing harus bangkit. Masing-masing harus bangkit, melawan, membela. Ya, itu penting sekali. Sehingga kaum muslimin itu harus siap, sigap, tanggap. Ya, tetapi harus berlandaskan dengan ilmu sehingga tidak ngawur, tidak salah jalan. Lagi aman pengennya jihad, ketika jihad kabur gak tahu kemana. Itu kan cirinya orang Yahudi. Minta, ya Allah turunkan raja yang bisa jihad. Diturunkanlah raja yang bisa jihad, yang kuat, yang pinter. Ya, idhab anta wa qatila innaha huna qa'idun. Sudah, kamu saja yang jihad sama Allah, kita di sini duduk nonton. Itu kan orang Yahudi. Lagi aman pengennya jihad, giliran ada jihad pada kabur gak tahu kemana. Ya. Jangan seperti itu. Lagi aman teriaknya jihad, giliran ada jihad kabur gak tahu kemana. Lagi aman mengacau, giliran sudah kacau gak tahu kemana. Lu ke luar negeri, kabur ya. Pengecut seperti ini ya. Itu orang-orang pengecut, pengacau. Seperti Yahudi persis. Lagi aman pengen jihad, ketika jihad ya, malah dia lari, dia pergi. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Itu kan perkataan orang Yahudi dalam Al-Quran. Yang jihad kamu saja sama Allah sana, saya duduk di sini nonton. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan menjadi tipe-tipe yang seperti itu. Ya, demikian ya. Kalau kita bicara jihad itu semangat, hawanya semangat. Ya. Tapi ingat, walaupun semangat di atas ilmu, sehingga tidak kebablasan dan tahu mana koridornya. Dan sekali lagi, jangan setiap orang yang berbicara jihad kemudian ekstrim radikal lah. Tanpa jihad enggak ada Indonesia. Tanpa jihad Anda masih diperbudak sama sekutu, sama Belanda. Tanpa jihad kita enggak aman seperti ini. Ya. Jihad adalah pelindung terbesar negeri ini itu aman. Jangan ragu apa yang dilakukan oleh yang menjaga perbatasan itu jihad. Katakan, jangan ragu. Menjaga keamanan itu jihad. Termasuk menuntut ilmu itu jihad. Termasuk berlatih fisik itu jihad. Ya. Jangan dikonotasikan menjadi konotasi yang jelek. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.